Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Ikhwani fillah, a'azani Allah wa iyyakum. Kita masih di tafsir hadis. Sekarang adalah hadis yang ke-43. Berkata Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullah ta'ala, An Anas radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza arada Allah bi'abdi khairan ajjala lahu al-uqubata fid dunya, wa'idha aradallah bi'abdi syar amsaka anhu bidhanbihi hatta yuwafiya bihi yawmal qiyamah." Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia mengatakan bahwa Rasulullah SAW telah berkata, jika Allah menghendaki untuk hamba ini kebaikan, jika Allah menghendaki kebaikan untuk hamba-Nya, ajjala lahu al-uqubah fid dunya, maka Allah akan segerakan hukumannya di dunia. Allah segerakan hukumannya di dunia. Wa idza aradallahu bi'ati syarr, sebaliknya kalau Allah menghendaki kejelekan untuk seorang hamba, amsaka anhu bidzanbihi, maka dosa yang dia lakukan tidak langsung dibalas, tapi ditahan oleh Allah, hatta yuwafiyati yaumil qiyamah, sampai telah ketemu di yaumil qiyamah baru disiksa kelak yaumil qiyamah. Wa qala Nabi SAW, inna idhamal jazama idhamal bala. Sesungguhnya, kata Rasul, besarnya pahala itu sesuai dengan besarnya ujian yang diterima oleh seseorang. Wa inna Allah ta'ala idza ahata qauman ibtalahum. Sungguh, ketika Allah ta'ala cinta kepada suatu kaum, maka Allah akan berikan ujian kepada mereka. Wa man radhiya, faman radhiya falahu ridha. Barang siapa yang ridha atas ujian yang Allah timpakan kepadanya, maka ia akan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa man sakhita falahu sukh. Sebaliknya, barang siapa yang tidak terima, marah, murka dia, maka dia akan mendapat kemurkaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, dikatakan hadis hasan. Ikhwanu fillah, a'azani Allah wa iyyakum. Sekali lagi hadis ini, kita berjumpa dengan hadis yang mengajarkan kepada kita kesabaran menghadapi ujian yang Allah ujikan kepada kita dalam kehidupan di dunia. Bahwa dunia yang perlu kita sadari, perlu kita ingat-ingat terus, adalah negeri ujian, darul imtihan. Maka kita tidak mungkin bisa menghindar dari ujian-ujian itu. Karena memang dunia adalah darul imtihan yang setiap saatnya kita akan berjumpa dengan ujian-ujian, cobaan-cobaan. Hadis yang sedang kita hadapi ini, yang sedang kita baca ini, menyadarkan kepada kita bahwa salah satu tanda Allah cinta kepada hamba, salah satu tanda kebaikan seorang hamba, ketika dia berbuat dosa di dunia, maka ajalalahu al-uqubah. Allah segerakan hukumannya di dunia. Sebaliknya, ketika Allah tidak menghendaki kebaikan seseorang atau menghendaki kejelekan untuk seseorang, maka Allah tahan hukuman itu di dunia, Allah kumpulkan, nanti Allah akan berikan yaumul qiyamah. Dalam hal ini, Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin telah mensyarah hadis ini. Beliau mengatakan, al-umur kullaha biyadillah azza wa jal wa bi iradatihi. Yang namanya urusan manusia, segala sesuatunya itu ada di tangan Allah SWT dan di atas kehendaknya. Li'an Allah yakul ala nafsi fa'alu lima yurid. Dan juga mengatakan, inna Allah yaf'alu ma yasha. Allah mengatakan bahwa Allah itu fa'al. Zat yang maha kuasa untuk berbuat apa saja yang dia maukan. Fa'al lima yurid. Apapun yang Allah kehendaki, tidak ada yang bisa menghalangi. Inna Allah yaf'alu ma yasha, Allah berbuat apa-apa yang Allah kehendaki. Fakul umur biyadillah. Maka segala sesuatu perkara, permasalahan manusia ini berjalan terus di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak bisa bertanya, kenapa? Mengapa Allah kok begitu sih? Tetapi, Allah berbuat fa'al lima yurid. Wal insan la yakhlu minal khata' wal ma'siyah wa taqsir fil wajib. Namanya manusia, maka manusia itu tidak pernah kosong, tidak pernah bersih, tidak pernah suci dari kesalahan. Tidak pernah bersih dari kemaksiatan. Tidak pernah bersih dari kekurangan-kekurangan dalam menjalankan kewajibannya. Siapapun kita, kita tidak bisa mengklaim diri kita, oh saya tidak pernah salah. Saya tidak pernah bermaksiat sedikit pun. Saya tidak ada kekurangannya dalam menjalankan kewajiban. Siapapun kita di hari ini, maka pasti pernah salah. Pasti pernah berbuat maksiat kepada Allah, pasti pernah berbuat kurang dalam kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa idza arada Allah bi 'abdi khair ajjala lahu al-'uqubah fid dunya. Maka atas kekurangan kita tadi, atas jatuhnya kita kepada kesalahan dan kemaksiatan dan kurangnya menjalankan kewajiban yang semua itu adalah perbuatan dosa. Maka kalau Allah menghendaki kebaikan untuk hamba-Nya, Allah akan segerakan balasannya atas perang kita itu, hukumannya di dunia. Ima bima'alihi au bi'ahlihi au binafsihi au bi ahad mimma yattasil bih. Bisa saja hukuman Allah itu dalam bentuk berkurangnya harta kita, entah itu karena hilang, dirampok, dikorupsi, dicuri, atau karena musibah-musibah lain. Walhasil berkurangnya harta, atau dengan ahli, dengan keluarganya, sakit atau mati, atau binafsihi, atau dengan dirinya ditimpa oleh Allah yang sakit, atau fi ahad mimma yattasil bihi, sesuatu yang berhubungan dengan dirinya, entah itu jabatannya, entah itu kawannya, entah itu orang tuanya, entah orang dekat dengan dia. Berhasil kalau Allah menghendaki kebaikan kepada seorang hamba, maka hukubahnya, hukumannya akan disegerakan di dunia, bukan di akhir. Allahumma an ta'ajjala al-uqubah li'an al-uqubat tukafir as-sayyi'at fa'idha ta'ajjalat al-uqubah wa kafarallahu biha an al-ad fa'inahu yuwafillahi wa laysa alayhi dan. Kata Syekh, kalau yang namanya hukum itu disegerakan, hukuman atau balasan yang Allah balaskan di dunia ini, maka itu tukafir sayyiat, menghapus dosa-dosa. Kalau hukuman itu disegerakan, maka hukuman itu akan menghapus, Allah hapus dengannya dosa-dosa seorang hamba. Sehingga ketika ia berjumpa dengan Allah, walaysa alaihi dhanbun fattaharathu al-mafa'id wal-balaya, telah dihapus, telah dibersihkan dengan musibah dan ujian demi ujian. Musibah dan ujian itu baik dalam bentuk tadi itu kehilangan keluarga atau hartanya, atau cerita yang menimpa dirinya, sakit atau yang serupa itu, atau yang lainnya. Alhasil, setiap derita yang menimpa pada dirinya adalah menghapus dosa-dosa. Hatta innahu la yushaddidu alal insan mautihi lilbaqo sayyati aw sayyatain alaih. Sebagian orang ketika mau mati ada lebih berat deritanya itu. Lah, beratnya derita ketika di penghujung hari bisa jadi karena pada dirinya masih ada dosa-dosa. Agar Allah bersihkan dosa-dosa itu, Allah berikan sakit pada dirinya. Dengan demikian, hatta yakhruj minad dunya naqiyan minadh dhunub, ia keluar dari dunia dalam keadaan bersih dari dosa-dosanya. Wa hadhihi nikmah, yang demikian itu nikmah. Kalau antum tahu sakit yang menimpa pada diri antum adalah nikmat yang Allah berikan kepada anda. Ketika saudara kita di akhir penghujung hidupnya akan meninggal, dikasih sakit sama Allah SWT, berat, maka harusnya kita bersabar. Karena ini adalah proses dalam rangka membersihkan dari dosa-dosa kita. Sehingga ketika kita mati dalam keadaan bersih dari dosa-dosa, yang kata Syekh, wahadihi nikmat, yang demikian itu nikmat. Kenapa kok bisa dikatakan nikmat? Li'ana azab dunia ahwa min azab al-akhirah. Yang namanya azab dunia itu lebih ringan dibanding azab akhirat. Azab di dunia sebesar apapun, seberat apapun yang diderita oleh manusia, sungguh-sungguh ringan dibanding azab Allah di akhirat. Tidak ada apa-apa. Anda bayangkan, seberat-berat manusia, azabnya di dunia, sakitnya, ceritanya di dunia, masih ada masa untuk dia tersenyum. Masih ada kesempatan untuk dia bergurau. masih ada kesempatan dia untuk menerima seteguk air yang dingin atau rasa manisnya gula atau makanan, nikmatnya makanan. Masih mendapatkan sinar matahari yang sehat, udara yang bersih di pagi hari. Itu di dunia. Seberat apapun azab di dunia, masih mendapatkan kenikmatan-kenikmatan itu. Akan tetapi ketika di akhirat, seseorang yang masuk ke neraka, waliyadzubillah, maka Allah selamatkan kita semua tadi, azab neraka, apapun, siapapun yang masuk sana, maka dia bisa istirahat dari derita. Itulah perbedaan. Oleh karena itu, dikatakan azab di dunia ini, atau hukuman di dunia, adalah satu kenikmatan. Kalau itu bagi pembersih dari dosa-dosa kita. Kalau dengan hukuman, dengan derita di dunia, dengan ujian di dunia itu akan menjadikan dosa kita terhapus, maka itu adalah kenikmatan. Kita ingat hadis yang lalu. Di mana Rasul mengatakan, "Ma min muslimin yusibu adza taukatun fama fawqaha illa kaffarallahu biha sayyi'ati wa khuttat anhu dhunubuhu kama takhuttu syajaratun waraqaha." Kata Rasul, tidaklah seorang muslim menimpa pada dirinya gangguan, entah itu gangguan dalam bentuk duri yang menancap di kakinya atau di tubuhnya, atau yang lebih besar dari itu, illa kafarallahu biha sayyi'at, kecuali dengan derita itu pasti akan menghapus dosa-dosa. Wa khuttat anhu dhunubuhu kama takhuttat syajaratun waraqaha, dan akan berguguran dosa-dosanya itu seperti bergugurannya daun-daun dari pohon. Apapun derita yang Allah timpakan kepada si muslim, maka itu sebagai penghapus dari dosa. Oleh karena itu, yang Syekh katakan tadi, itu adalah nikmat yang Allah berikan kepada manusia yang berdosa. Nah, lakin idza aradallahu bi abdi syarr, atas sebaliknya, kalau Allah menghadapi kepada hambanya syarr, kejelekan, amhala lahu wa istadrajahu wa adar alaihi ni'am wa dafa'anhu niqam hatta yabtar wa yafrahu farhan madmuman bima an'amallah bihi alaih. Kalau Allah menghendaki syar kepada seseorang, kalau Allah menghendaki kejelekan pada seseorang, pada hambanya, maka Allah berikan tenggang waktu atas dosa-dosanya itu. Bahkan Allah berikan istidraj kepada dia. Istidraj itu adalah pembiaran dari Allah. Ketika dia berdosa, justru tambah banyak rezekinya. Ketika dia berdosa, justru tambah kesannya, tambah makmur dunianya. Justru tambah berkembang usahanya, tambah bermaksiat, tambah berkembang, tambah banyak nikmat satu dengan nikmat yang lain, selalu bertubi-tubi. Bahkan wadafa'anhun nitam, musibah, derita, ancaman justru terjaga. Hatta yabtar, kalau keadaan manusia dikasih istidrot sama Allah waliyadzubillah, tambah bermaksiat, tambah makmur, tambah merasa dirinya kuat, tambah merasa dirinya sok jagoan. Lah, yang seperti ini adalah istidrot. Akibatnya akan menjadikan dia sombong. Akan dia bangga, ya froh farhan madmuman. Bangga dengan kebanggaan yang jelek, yang tercela. Bangga atas kenikmatan yang Allah berikan kepada dia, yang kenikmatan itu asalnya adalah istidraj. Allah berikan istidraj yang kita. Wahai na'idin yulaki rabbah wa huwa maghmur. سيئاته ويؤاخذ بها في الآخرة نسأل العافية. Lah, ketika itu dia akan berjumpa dengan Allah dalam keadaan dipaksa membawa dosa-dosa yang dengan sayiat, maka setelah itu dia dihukum oleh Allah di akhirat. Bayangkan dikumpulkan itu semua dosa-dosanya tanpa ada penghapusan dari Allah ketika di dunia, ia kembali kepada Allah dengan membawa dosa yang sangat banyak waliyahubillah, maka pasti untuk dia adalah hukuman Allah di akhirat. Di dunia dia merasa selamat. Di dunia dia merasa menang. Di dunia dia merasa pintar. Di dunia dia merasa paling hebat. Ternyata itu adalah tipuan dari kehidupan dunia. Sesungguhnya itu adalah istidraj. Pembiaran dari Allah. Bahkan diberikan apa yang dia mau. Untuk Allah timpakan hukuman kelak di akhiratnya. Waliyahulillah. Faida ra'aita shakhsan yubaris Allah bil isyan wa qad wafa'ahu Allah fala wa adraka 'alayhi ni'am fa lam anna Allah inna ma arada bi syarran. Kalau engkau melihat seseorang melawan Allah dengan kemaksiatan-kemaksiatannya, tetapi justru ia selamat, Allah selamatkan dari bala, dari kebangkrutan di dunia, Allah selamatkan. Selalu yang ada adalah keberhasilan demi keberhasilan yang nampak pada orang itu. Dunianya makmur, walaupun dia bermaksiat. Maka ingat, yang seperti itu adalah innama arada bisyarran. Yang demikian itu yang perlu kita sadari, perlu ketahui adalah Allah menciptakan pada orang itu. Lija'anallah akhra'anu al-ukubah hatai wafatiha yawm al-qiyam. Karena Allah menghendak apa? Allah akhirkan hukumannya sampai Allah nanti balas dia di yaumul kiamat. Dengan perkabaran ini kita mesti sadar. Dengan perkabaran ini kita menjadi tidak minder berhadapan dengan ahli dunia yang bermakmur-makmuran di dunia ini. Tidak merasa kecil hati. Mereka mengumpulkan dunia ternyata untuk diciptakan kita. Sehingga apa-apa yang hari ini luput dari kita, kita akan bisa mengkoreksi diri, mungkin ini adalah Allah menghendaki kebaikan itu kita. Mungkin Allah akan tunda kebaikan itu di akhirat, ya Allah. Dan kalau kebaikan kita terima di akhirat, itu pasti dan pasti lebih baik. Bapak berkata di hadis hadith, ana izamil jasa min izamil bala. Kemudian dalam hadis dikatakan bahwa besarnya pahala sesuai dengan besarnya ujian yang Allah timpakan pada seseorang. Jadi annahu kullama azamal bala azamal jaza. Maknanya setiap ujian yang diterima seseorang itu lebih besar, maka dia akan mendapatkan pahala juga lebih besar. Fal bala sahlun lahu ajrun yasir. Dengan demikian, maka setiap ujian yang ringan, maka dia pun akan mendapatkan pahala yang sedikit. Wal bala syadid lahu ajr kabir. Sementara kalau seseorang diuji sama Allah dengan ujian yang besar, maka pahalanya pun akan dia dapat besar. Jangan sampai kita mengeluh. Kenapa ya? Allah selalu menguji saya, selalu menguji saya. Dari kecil saya menderita terus-menerus. Justru itu tanda kalau Allah cinta pada Anda. Bukannya mengeluh, bukannya tidak terima. Justru sebaliknya. Setelah kita tahu hadis ini, maka kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa ujian-ujian ini ternyata adalah akan dibalas oleh Allah di akhirat. Wa idza hanat al-masa'ib hanat al-ajr. Kalau musibah itu mudah, maka ajarnya juga mudah. Fa'inna Allah idza ahabba qauman ibtalahum wa man radiya falahu ridha wa man sakhita falahu sakh. Di dalam hadis diakhiri dengan ucapan, sesungguhnya Allah ketika mencintai satu kaum, maka Allah akan memberikan ujian pada orang itu, pada kaum itu. Barang siapa ridha terhadap ketetapan Allah itu, maka untuk dia keridhaan Allah. Kalau dikasih musibah, dikasih ujian, dikasih derita, dia ridha pada Allah, akhir ketetapan Allah, karena dia tahu bahwa ini di belakang ini ada kehendak Allah, kebaikan yang Allah siapkan untuk kita. Kalau kita ridho akan itu, maka Allah pun ridho kepada kita. Kita akan mendapat keridhaan dari Allah. Wa man sakhita falahu sakh. Barang siapa yang murka akan ketetapan Allah, maka Allah pun murka padanya. Wa hadhihi bushra lil mu'minin. Kata Syekh, hadis ini yang Rasul katakan, idza arada Allah bi abdi khairan ajjala lahu al-uquba fid dunya, terus idza azama al-jaza, idza azama al-jaza, inna azama al-jaza ma idzama al-bala. Sesungguhnya besarnya pahala itu sesuai dengan besarnya musibah. Maka ini adalah bushra, berita gembira untuk orang beriman. Idza ubtuliya bil musibah fala yazun anna Allah subhanahu yubghiduhu bal qad yakunu hadha min alamat mahabbatullah li 'abdihi yabtalihi subhanahu bil masa'ib. Kata Syekh, oleh karena itu, jika seseorang dikasih musibah, jangan berprasangka bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang benci kepadanya. Bahkan bisa jadi itu adalah alamat kebaikan, alamat cintanya Allah pada seorang hamba. Karena hamba itu telah diberi musibah oleh Allah SWT. Fa'idha radiyal insan wa sabara wa istasaba falahu ridha. Maka ketika musibah itu menimpa seseorang, ketika ujian itu menimpa seorang dan dia rito dan sabar dan dia ihtisab, dia berharap pahala di sisi Allah, maka Allah pun akan memberikan keridhaan kepada orang. Wa in sakhata falau sukhut, dan kalau orang itu murka, maka Allah akan murka kepada dia. Kata Syekh, wa fi hadza hasala an al insan yasbir al masa'ib hatta yuktab lahu arda min Allah azza wa jalla. Oleh karena itu, yang perlu kita sadari, hadis ini adalah ajakan pada manusia untuk bersabar atas musibah-musibah yang Allah usikan kepadanya. Kalau kita sabar, maka akan ditulis bahwa dia adalah orang yang ridha, maka lahu ridha minallah. Maka dia akan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Dia akan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Inilah ikhwani fillah, a'azani Allah wa iyyakum, bahwa musibah yang menimpa seseorang, kewajibannya kita ketika Allah ciptakan musibah adalah kita hadapi dengan sabar. Yakini bahwa musibah itu akan menjadikan kebaikan buat kita. Setiap musibah yang Allah timpakan pada kita bukan sesuatu yang sia-sia. Sadarilah bahwa itu adalah tanda Allah cinta pada kita. Yakinilah di hati Anda bahwa ini ciri-ciri Allah sedang cinta, suka. Sehingga kalau kesadaran itu ada pada kita, akan menjadikan kita lebih bersabar menghadapi ujian-ujian, berharap bahwa ujian-ujian itu ada sebagai penghapus dosa-dosa kita yang banyak, yang setiap saat, bukan setiap hari, bahkan setiap saat seringkali kita berbuat dosa tanpa kita sadar. Bagaimana kita ketika kita beribadah banyak kekurangan. Karena ketika kita ibadah sholat, katakanlah berapa persenkah dari sholat kita yang kita betul-betul menjaga selalu sadar bahwa itu dan sholat. Pikiran kita fokus itu cuma sekitar berapa persen. Yang selebihnya kadang urusan dunia, kadang urusan itu. Maka ini satu kekurangan dalam ibadah kita. Lah, ketika musibah datang, semoga itu menjadikan penghapus dosa-dosa kita. Wallahu a'lam. Semoga Allah berikan kesabaran kepada kita ketika musibah datang kepada kita. Dan semoga Allah berikan penghapusan dosa kepada kita. Sehingga kita berjumpa kepada Allah dalam keadaan bersih, suci dari dosa-dosa kita, dan Allah memberikan kenikmatan-kenikmatan di akhirat. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.